Oh, aku capek yang, aku capek yang, kalau hubungan kita terus-terus gini. Sampai kapan yang, sampai kapan yang, aku selalu kau bohong-bohongi. Make your speakers bang. Oh,